salah senjata. Wisi pagi dirim anak dan wanita. Wisi pagi elegi ketika kasih tak bermakna. Darah dan darah, panas dan gerah. Darah dan bisu.